Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Suf. Ini matiin kali ya. Orang yang dikit ini kan sini. Karena bila rahimin rahimakumullah. Kita masih membaca penjelasan Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala di poin yang kelima dalam kitab Syarah Sunnah, ya, terkait dengan masalah keharusan untuk tunduk mengikuti apa yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menundukkan akal kita, hawa nafsu kita untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Beliau rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang bahaya ketika seorang lepas dari prinsip ini, lebih mendahulukan akalnya, lebih mendahulukan hawa nafsunya. Ada satu perkara yang bahaya, bisa sampai ke dalam derajat kekufuran, atau dia menjadi seorang yang sesat walaupun tidak sampai ke derajat kafir. Berkata Imam Al-Bahbahri rahimahullahu ta'ala, kata beliau, "Fala tattabi' syai'an bihawaka." Jangan kau mengikuti sesuatu dengan hawa nafsumu. Patam ruqa minad din. Nah, kalau engkau berbuat demikian, engkau akan lepas dari agama ini. Patakhruja minal Islam. Dan engkau akan keluar dari Islam. Fabila rahiman rahimakumullah. Dan sudah kita baca di pertemuan kemarin bahwasanya mukhalafah maja'anillahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam itu bisa sampai ke dalam derajat kekufuran, keluar dari Islam yang disebutkan oleh beliau dalam matan. Ya, bisa ketika dia menentang syariat, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, menghalalkan menyisihi apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, bisa ke dalam derajat kesesatan tidak sampai kekufuran ketika dia masih meyakini yang halal apa apa yang Allah halalkan, dia meyakini apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, tetapi karena hawa nafsunya, ya, dia menyisihinya. Berkata Imam Al-Barbahi rahimahullahu ta'ala menjelaskan kenapa demikian. Kata beliau, faqad fa innahu la hujjata laka. Ya, karena sudah ada, tidak ada lagi hujjah bagimu untuk ya menyelisihi syarat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqad bayyana Rasulullah sallam li ummatihi. Rasulullah SAW telah menjelaskan kepada umatnya, ya, seluruh perkara agama ini telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Wa adhaha li ashabihi, dan telah beliau jelaskan kepada para sahabatnya. Ya, ketika kita mengkaji kitab Tauhid, kita dapatkan dari guru-guru kita bahwasanya hikmah di atas hikmah diutusnya para rasul adalah ini, hujjatan lil alamin, rusulan mubasyirin wa mundzirin li'alla yakuna linasi hujjatun ba'da rasul. Iya, para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberi kabar gembira untuk orang-orang yang taat kepada mereka, dan memberi peringatan bagi orang-orang yang membangkang mereka. Kata Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada lagi hujjah, tidak ada lagi alasan bagi manusia ya di hadapan Allah Subhanahu wa taala setelah diutusnya para rasul. Kita yakini bahwa Nabi Muhammad SAW telah menjelaskan semua perkara agama ini. Kata sahabat yang mulia Abu Dzar radhiyallahu anhu, ya, tarakana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma yatiru at-tayr bi janahihi illa zakarana ilman. Rasulullah SAW telah wafat dan meninggalkan kami, dan tidaklah ada burung yang mengepakkan dua sayapnya di udara kecuali Rasulullah SAW telah menyebutkan ilmunya kepada kami. Agama ini kamil, ya, mutakamil, telah sempurna, semua disampaikan kepada oleh Rasulullah SAW. Ya, sehingga tidak ada hujah untuk kemudian seorang memakai akalnya, akal-akalan, ya, menolak nas dengan akal, dengan hawa nafsunya. Berkata Syarabi Hafizahullah Ta'ala, kata beliau, qawluhu faqad bayyana Rasulullah SAW li ummatihi sunnah wa adaha li ashabihi hadha ta'lilun liqalihi fa innahu la hujjatalak faya wail. Iya, aduhai celaka, man waharat lahul hujjah, seorang yang telah jelas nampak bagi dia hujjah, wa khalafaha, kemudian dia menyelisihinya, muttabi'an lihawah, dia menyelisih hujjah tersebut, dia menyelisih Al-Quran yang telah nyata ada di hadapannya, menyelisih hadis Rasulullah SAW yang jelas dia pahami, ya, karena mengikuti hawa nafsunya. Ya, ada yang dengan terang-terangan, ada dengan yang hilah, dengan tipu muslihat, tipu daya, ya, ingin menipu syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada yang jelas-jelas menghalalkan riba, ada yang ya menamakan riba dan yang lain supaya tidak dianggap itu adalah riba, dan yang jelas dia menyelisihi nas dengan hawa nafsunya. Dan hawa ini, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, kata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, imam min amir tabi'in, kata beliau, al-hawa'u syarru da'in khalata qalba. Hawa, hawa nafsu itu adalah penyakit yang paling jahat, penyakit yang paling jelek yang hinggap, yang ada pada kalbu seseorang adalah ini, ketika sudah dikuasai hawa nafsunya. Al-hawa syarru da'in khalata qalban. Iya, ketika sudah dikuasai hawa nafsu, iya, seribu satu cara dia bisa lakukan akal-akalan untuk menentang iya syarat Allah Subhanahu wa taala. Imma dengan terang-terangan, tegas, ya, lancang, ada yang dengan halus. Tapi intinya adalah ya memiliki syarat Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, ketika seorang mampu ya menundukkan hawa nafsunya untuk mengikuti nas, maka ini akan mendatangkan kekuatan pada dirinya, pada kalbunya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, mukhalafatul hawa turithul abda quwatan fi qalbihi wa lisanihi wa badanihi. Ya, mengikuti hawa nafsu, ya, menundukkan yang untuk taat atau tunduk mengikuti nas, itu akan mendatangkan kepada seorang hamba kekuatan, kekuatan di kalbunya. Dia bisa sabar, kokoh dalam menghadapi berbagai macam fitnah, syubhat, syahwat yang ada. Kekuatan lisannya, ya, ketika dia mampu yang membawa dirinya untuk tunduk kepada syariat, iya, hawa nafsunya dia tundukkan untuk mengikuti nas, iya, maka lisannya pun kuat untuk memberikan nasihat, untuk memberikan ingkar mungkar, iya, lantang menyuarakan al-haq, iya, wa badanihi, bahkan kata Ibnu Qayyim rahimahullah akan mendatangkan kekuatan pada badannya. Wayawail, kata beliau, alangkah jeleknya, celakanya seorang yang telah nampak kepada dia al-haq, hujjah, kemudian dia selisihi, iya, karena mengikuti hawa nafsunya. Qala ta'ala berfirman, menjelaskan bahaya seorang mengikuti hawa kemudian meninggalkan syariat. Wa man awwalu mimman ittaba hawahu bighairi hudan min Allah. Siapa yang lebih jahat, lebih sesat dibandingkan orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa huda dari Allah Subhanahu wa taala? Jelas. Ini namanya sifatul kasyifah. Seorang yang mengikuti hawa nafsu, jelas dia tidak di atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yahdil qaumal zalimin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Yang pertama, disifati sebagai seorang yang awal, yang paling sesat. Dan yang kedua, disifati dengan kezaliman. Innallaha la yahdil qaumal zalimin. Kalau qala ta'ala berfirman, kata beliau rahimahullahu taala, wa la tattabil hawa. Jangan kau ikuti hawa nafsumu. Iya, untuk menyelisih nas syariat Allah Subhanahu wa taala. Fayudillaka an sabilillah. Kalau engkau mengikuti hawa nafsu, iya, tidak mau menundukkan hawa nafsumu di atas nas, maka akan menyesatkan engkau di jalan Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yadhilluna an sabilillahi lahum adzabun syadid bima nasu yaumal hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka mendapatkan azab yang keras, yang dahsyat, ya, dengan sebab mereka lupakan nanti di yaumul hisab. Ihwanabillahi rahiman rahimakumullah. Iya. Di antara madarat seorang mengikuti hawa nafsu adalah bahwasanya al-hawa sabab min asbab ad-dhalalah. Sebab di antara sebab kesesatan adalah ketika seorang mengikuti hawa nafsunya, tidak mau menundukkan hawa nafsunya, iya, untuk mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya catat di sini beberapa madarat yang harus kita waspada darinya. Dan ini akan datang ketika seorang tidak mau menundukkan hawa nafsunya di atas kepada untuk mengikuti Al-Qur'an dan Sunnah. Yang pertama tadi, bahwasanya ittiba'ul hawa adalah sababud dhalalah. Sabab min asbab ad-dhalalah adalah ittiba'ul hawa. Nah, yang kedua, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, ittiba'ul hawa adalah sabab min asbab, sebab di antara sebab seorang terjatuh ke dalam perbuatan maksiat dan fitnah. Iya, banyak orang yang terjatuh ke dalam perbuatan maksiat, terjatuh dalam fitnah, kebid'ahan, kesesatan karena sebab hawa nafsunya. Yang ketiga, fadhilah rahimah rahimakumullah, di antara madarat seorang yang mengikuti hawa nafsunya, tidak mau tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah, iya, tadi yang dikatakan oleh Hasan Basri rahimahullahu ta'ala, bahwasanya ittiba'ul hawa adalah sabab bin asbab maradil qalbi, sebab di antara sebab sakitnya kalbu seseorang, yang kemudian akhirnya menjadi kerasnya kalbu dia, dan tidak menutup kemungkinan akhirnya menjadi mati kalbunya ketika dia umbar hawa nafsunya, iya, tidak mau tunduk kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang terakhir, apa di antara sebab yang menyebabkan banyak orang yang mengumbar hawa nafsunya? tidak mau tunduk kepada syarat Allah Subhanahu wa taala, cenderung mengikuti hawa nafsu. Iya. Yang pertama ikhwan fillah rahiman rahimakumullah adalah adamu at-tamarrun wa ta'wid ala dabtil hawa. Iya, tidak ada latihan, tidak melatih dirinya untuk senantiasa mengekang hawa nafsunya. Iya, dia umbar matanya untuk melihat yang haram. Dia umbar kakinya untuk melangkah ke perbuatan yang haram. Semua. Iya, lisannya tidak dia tahan untuk mengucap-ucapan yang haram. Ketika tidak terbiasa, iya, untuk menahan diri dari hawa nafsu, iya, sedikit demi sedikit akhirnya dia terjerumus ke dalam, iya, ittiba'ul hawa yang lebih dahsyat. Yang kedua, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah, adalah hubbud dunia. Iya. Sebab di antara sebab terbesar adalah ketika seorang sudah menjadi hamba dunia, cinta dunia, akhirnya kemudian dia ia mengikuti apa yang dia inginkan, diinginkan hawa nafsunya, tidak lagi mau peduli dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan yang terakhir di antara yang kita sebutkan sekarang adalah ia tentunya mujalasah ahlil ahwa, mujalasah, duduk bersama mereka ahlul ahwa, ahlus syahwat. Ia menyebabkan dia pun akhirnya terjangkiti untuk mengikuti hawa nafsunya dibandingkan mengikuti nas Al-Quran dan Sunnah. Nama Allah alam. Bismillahirrahmanirrahim.